الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar fi dha'il kitabi was sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar ilmu warisan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pembagian para ahli waris menjadi empat. Ada yang menjadi ahli waris dengan mendapatkan fard, ukuran yang telah ditentukan. Ada pula yang menjadi ahli waris dari ahlu ta'sib, yaitu mereka yang mendapatkan sisa. Ada pula yang menjadi ahli waris yang bisa mengambil warisan dari dua arah, sebagai ahlul fard dan juga sebagai ahlu at-ta'asib. Dan bahkan dalam satu kondisi bisa digabungkan antara keduanya, seperti halnya ayah, al-ab. Demikian pula al-jad, kakek. Dan ada pula yang mereka juga bisa mengambil dari dua arah, sebagai ahlul fard dan juga sebagai ahlul ta'asib, namun tidak memungkinkan untuk digabungkan di antara keduanya. Ada kalanya sebagai ahlul fard, ada kalanya sebagai ahlu at-ta'asib. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa jumlatu ashabil furud wahidun wa ishrun. Dan kumpulan ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan kadar yang telah ditentukan, itu ada 21. Ada 21 golongan. Wal furudhu al muayyanatu li ashabil furudhi sittah. Sedangkan kadar-kadar yang telah ditentukan ukurannya untuk diberikan kepada ashabul furud, ahlul furud, itu ada 6. Yang tidak keluar dari 6 hal ini. Hiya, yaitu an-nis, ada yang mendapat setengah, war-rubu', seperempat, was-thumun, dan seperdelapan. Ini 3, yaitu setengah dan setengahnya dan setengahnya. An-nisf wa nisfuhu wa nisfuh. Setengah, seperempat, seperdelapan. Yang keempat, ats-tsulutsan. 2/3. Kemudian sepertiga. Kemudian seperenam. 2/3. Kemudian setengahnya sepertiga. Kemudian setengahnya seperenam. Jadi ini 3 tambah 3 menjadi 6. Yang keenam hal ini adalah kadar-kadar yang telah ditentukan, tidak keluar dari enam hal ini. Setiap dari mereka yang menjadi ahlul furud, orang yang mendapatkan warisan dengan kadar yang telah ditentukan. Nah, sekarang masuk ke poin yang pertama. Awalan, yang pertama, ashabun nisfi wahum khamsatun. Golongan yang mendapatkan warisan setengah. Ada lima golongan. Ada lima golongan yang mereka mendapatkan warisan setengah. Yang pertama, az-zawju, suami. Suami ini termasuk yang mendapatkan setengah. Kapan dia mendapatkan setengah? Syaratnya, inda adamil far'il waris. Apabila yang meninggal, yaitu istrinya, tidak meninggalkan al-far'ul waris. Al-far' furu', yaitu apa? Dahulu sudah kita jelaskan bahwa arah dari mereka mendapatkan warisan ada tiga arah. Usul, yaitu ke atas, ayah, kakek, dan seterusnya. Furu', ke bawah, yaitu anak, cucu, dan seterusnya. Wal, yang ketiga apa? Hah? Yang ketiga? Hah? Yang ketiga apa? Ana lihat antum termenung, mengkhayal. Yang ketiga apa ya, akhi? Hawashi. Hawashi itu mencakup saudara, terus paman, ya. Nah, jadi ini tiga arah. Jadi kalau disebut fara' atau furu', berarti ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Kalau disebut usul, berarti ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Hawashi, menyamping, saudara, paman, dan seterusnya. Nah, kapan suami menjadi ahli waris, mendapatkan setengah? Inda adamil far'il waris, apabila si mayit tidak memiliki al far'ul waris, ahli waris dari furu'. Furu' apa? Ke bawah, anak, dan seterusnya. Zakarin atau unsa, baik laki-laki atau wanita. Min az-zawji aw min ghairihi, apakah dari suami tersebut atau dari suami yang lain? Misalnya si A si B menikah. A laki-laki, B wanita menikah. Atau contoh, kasih nama saja. Abdullah menikah dengan Aisyah misalnya. Lalu kemudian dari hubungan ini, ya, tidak mendapatkan keturunan. Tidak mendapatkan keturunan. Aisyah meninggal. Abdullah dapat berapa? Hah? Setengah. Abdullah dapat setengah. Kenapa? Aisyah tidak punya anak. Tidak punya keturunan. Contoh yang lain, Abdullah menikah dengan Aisyah. Dari pernikahannya, anaknya satu. Dari anak Abdullah ini. Ketika Aisyah meninggal, Abdullah dapat berapa? Hah? Belum dibahas ya. Nanti pembahasannya, seperempat. Kenapa? Karena Aisyah punya anak dari Abdullah. Contoh yang lain, Abdullah menikah dengan Aisyah. punya anak satu. Punya anak satu. Lalu cerai. Setelah itu Aisyah menikah dengan Abdurrahman. Lalu Aisyah meninggal. Abdurrahman dapat berapa? Hah? Dapat seperempat. Abdurrahman dapat seperempat. Meskipun anak itu bukan dari dia, maka yang disebutkan di sini dari suami tersebut atau dari suami yang lain. Yani dia menikah dengan seorang janda punya anak. Jandanya meninggal dan dia punya anak. Maka suami tidak mendapatkan setengah karena adanya anak. Jadi syarat suami mendapatkan setengah apabila istrinya yang meninggal tidak punya keturunan, tidak punya anak yang hidup ketika itu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-bintu. Al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan, apabila satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Si A meninggal dan dia hanya memiliki satu anak perempuan. Maka satu anak perempuan ini dapat berapa? Setengah. Endam firadiha, ketika dia bersendiri, yakni tidak punya saudara yang lain. Amman yushariquha min akhawatiha, dari yang menyertainya dari saudara-saudaranya. Jadi dia anak semata wayang perempuan. Yang meninggal ini tidak punya anak yang lain kecuali dia. Satu anak wanita. Ah, dia dapat setengah. Jadi syaratnya dia sendiri. Tidak ada anak wanita yang lain. Dia tidak mempunyai, anak wanita ini tidak punya saudara perempuan. Wa infiradiha amman yu'assibuha min ikhwatiha. Dan dia juga bersendiri dari yang menjadikan dia sebagai ta'asib dari saudara laki-lakinya. Nah, agak sulit memang penggambaran yang disebutkan di sini, namun saya ingin memahamkan bahwa anak wanita, ya, ada seorang meninggal, meninggalkan seorang anak bernama Aisyah misalnya. Aisyah satu, maka Aisyah ini mendapatkan berapa? Setengah. Kalau ternyata Aisyah punya saudara perempuan, maka bukan setengah lagi pendapatannya. Bukan setengah. Fa in kanat fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Apabila ada dua atau lebih anak perempuan, maka pendapatannya 2/3. 2/3. Kalau misalnya ada seorang meninggal punya anak perempuan namanya Aisyah dan juga punya anak laki-laki bernama Abdullah. Aisyah, Abdullah. Dapat berapa? Bukan setengah. Dapatnya berapa? Menjadi ta'asib. Ada dibilang ta'asib, yaitu sisa. Pembahagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayai. Satu laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan seorang anak wanita. Makanya di sini ada 2 syarat. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah dari harta warisan? Apabila dia hidup semata wayang. Itu intinya. Apabila dia hidup semata wayang, seorang diri sebagai anak perempuan, kapan ada yang nemeni, ada saudara yang lain, nah dia tidak berjadi setengah. Karena kalau saudaranya itu saudara perempuan, menjadi 2/3. Kalau saudaranya itu saudara laki-laki, maka menjadi taksib, dapat sisa. Yang perhitungannya 2:1. 2 laki-laki, 1 untuk anak wanita. Bisa difaham ya? Nah ini, kalau masih belum paham, saya nyerah. Jadi mudah-mudahan bisa difahami. Intinya, anak wanita mendapatkan setengah apabila dia hidup sendirian. Tidak punya saudara yang lain. Yang ketiga, bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada seorang meninggal, misalnya tadi contohnya Abdullah Aisyah, menikah, punya anak bernama Muhammad. Muhammad menikah, punya anak bernama Fatimah. Berarti Fatimah ini statusnya dari Abdullah dan Aisyah sebagai cucu dari arah Muhammad. Fatimah ini yang disebut bintu ibn, cucu dari anak laki-laki. Apabila Abdullah meninggal dan anaknya juga sudah meninggal terlebih dahulu, Muhammad ini sudah meninggal, ya, bintu ibn masih ada, maka Abdullah meninggalkan cucu yang bernama Fatimah, cucu dari Muhammad. Maka cucu ini, Fatimah ini, mendapatkan warisan sebesar setengah. Maka syaratnya, inda adamil musyarik, apabila tidak ada yang menyertainya dari saudara perempuan yang lain, dari saudaranya, cucu perempuan yang lain. Jadi dia seorang diri cucu perempuan, maka dia mendapatkan setengah. Atau al-mu'assib, tidak ada mu'assib, yaitu saudara laki-lakinya, cucu laki-laki yang menjadi ahli waris. Nah, mungkin untuk pelajaran berikutnya perlu disediakan spidol, ya, supaya kita jelaskan biar lebih nampak, lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Jadi Fatimah yang tadi sebagai cucu seorang diri, apabila ada saudaranya laki-laki, maka berarti dia tidak mendapat setengah. Dia menjadi taksib, mendapat sisa. Pembagiannya 2:1 antara laki-laki dengan wanita. Sama tadi seperti pembagian anak. Seperti itu. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wal far'il warith, tidak punya, yang meninggal ini tidak punya anak yang hidup. Tidak punya anak yang masih hidup. Jadi tadi contohnya Abdullah dengan Aisyah menikah, punya anak bernama Muhammad. Muhammad punya anak lagi bernama Fatimah. Berarti Fatimah bintu ibn, cucu dari anak laki-laki. Ketika Abdullah meninggal, Muhammad sudah meninggal terlebih dahulu, maka Fatimah mendapatkan setengah. Tapi kalau Muhammad masih hidup, maka Fatimah enggak dapat apa? Kenapa? Karena anak lebih kuat kedudukannya daripada cucu. Cucu ini terhalangi dia. Maka anak yang menjadi ahli waris. Maka itu syaratnya. Inda, apabila tidak ada al-far'ul waris, tidak ada anak yang hidup. Apabila ada anak yang hidup, maka cucu terhalangi. Cucu terhalangi. Ini yang ketiga, yang mendapatkan warisan setengah. Yang keempat, al-akhu syaqiq. Gitu ya ikhwan, tertulis al-akhu syaqiq. Hah? Ada cetakan yang lain? Ini keliru ini. Al-akhu syaqiq bukan ya saudara kandung laki-laki, itu bukan dari ahli waris dari ahlul fard, tapi ta'sib, ahlul ta'sib. Yang benar al-ukhtu syaqiqah. Saudara perempuan kandung. Nah, itu yang dapat setengah. Jika sendirian. Mendapatkan setengah. Jika saudara perempuan seorang diri. Tidak punya yang lainnya. Dari saudara yang lain. Al-ukhtu syaqiqah. Saudara perempuan kandung. Mendapatkan setengah. Syaratnya. Inda adamil mu'assib. Apabila tidak ada yang membuat dia menjadi ta'asib. Yaitu saudara kandung laki-laki. Tidak ada. Wal musyarik atau yang menyertainya dari saudara perempuan yang lain. Sebab kalau dua saudara perempuan atau lebih, maka mendapatkan warisan 2/3. Mendapatkan 2/3. Maka syaratnya sendiri. Wal far'il waris. Dan tidak ada far' waris. Tidak ada far' waris. Yaitu keturunan. Karena keturunan anak lebih kuat daripada saudara. Kapan ada anak, maka saudara terhalangi. Saudara terhalangi oleh anak dari yang meninggal tersebut. Jadi syaratnya tidak ada anak. Wal aslil waris. Wal aslil waris. Tidak ada al asl, yaitu ayah dan seterusnya ke atas. Ayah, kakek, menurut pendapat yang lebih sahih dalam hal ini. Tidak ada. Jadi yang ada semata-mata saudara perempuan kandung. Satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Yang kelima, al-ukhtu li'ab, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Syaratnya, inda adamil mu'assib, apabila tidak ada yang menta'asib, yaitu saudara seayah laki-laki yang bersamanya. Sebab apabila ada saudara seayah laki-laki, maka dia menjadi ta'asib, mendapatkan sisa. Wal musyarik, tidak ada yang menyertainya dari saudara perempuan seayah yang lain. Wal far'il waris, tidak ada anak. Wal aslil waris, tidak ada ayah dan seterusnya. Wal akhi syaqiq, wal akh syaqiq, wal ukht syaqiqah, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung, dan tidak ada pula saudara perempuan sekandung. Apabila seseorang meninggal dia hanya memiliki saudara perempuan seayah satu orang, tidak ada yang lain, maka saudara perempuan seayah ini mendapatkan setengah. Jadi intinya bahwa yang mereka mendapatkan warisan setengah ada 5 golongan. Yang pertama, suami. Apabila yang meninggal tidak punya keturunan. Yang kedua, anak perempuan berapa? Satu orang. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki berapa? Satu orang. Yang keempat, saudara perempuan sekandung berapa? Satu orang. Yang kelima, saudara perempuan seayah juga satu orang. Mereka ini termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan warisan setengah atau seperdua. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.